Bila? Kalau mau lihat rahmat Allah Ta'ala, sekarang kita ke berapa? 12. Yakin? 12? Atau 11? 12. Kalau mau lihat rahmat Allah Ta'ala, as-sani ashar, yang ke-12. Itu masih kita dalam wazan jama' taksir fu'ul. Fu'ul bidommatain. Dan di dhammah keduanya yaitu fa dan ainnya fuul wa yatridu ismin fa'il, masyaallah, dia selalu menjadi jamak untuk isim. Tahu isim apa itu? Isim jamid yang berwazan fa'ilun bi fathin takas fa'ilun. Jadi kalau ada kata fa'ilun jamaknya fuul, kakabidun jamak kubut, wa'ilun jamak wu'ul, namirun jamak numur. Pokoknya kalau ada isim fa'il, nah wazannya fa'ilun, jamaknya fu'ul. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Kata beliau rahmatullah ta'ala, wafi fa'il, jenis kedua. Wafi fa'il, bentuk kedua. Dan pada apa? Fa'lun, isman sulasian sakinul ain, isim sulasi, isim jamid sulasi tiga huruf yang sukun ainnya. Musallasul fa, belum tambah, yang fa-nya itu bisa diharokati dengan tiga. Fa'lun, fi'lun, fu'lun, itu maksudnya. Yang penting ainnya di, ainnya dapain, di sukun. Maka jamaknya semuanya fu'ul. Ka'bun, seperti kakak, nah ka'bun jamak ku'u, jundun junu, dirsun durus, darsun durus. Sama semua. Paham ini? Jelas ini? Jelas ini? Jadi kalau ada fa'lun sukun ainnya atau fi'lun atau fu'ulun, semua jamaknya apa? Fu'ul. Paham Imran? Paham Imran? Kolamun, apa jamaknya Imran? Salah. Itu kan gak sukun. Iya. Betul-betul Imran. Kalau ditanya, baru kan gak salah. Iya, kalau ditanya kalbun, apa jamaknya? Baru. Kolbun, kulub. Paham gak ini? Kalbun, kulub. Tapi kalau kolamun, kulum, salah. Karena ini tidak apa? Tidak sukun. Kecuali harokatnya kasro, baru boleh. Kalau harokatnya apa? Kasro. Iya kan? Kalau kasro, jelas ini? Ini masya Allah, alhamdulillah. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa istaratu alla takuna ainun maftu'an madmum wawan. Cuman beliau syaratkan, dipersyaratkan ain yang di fathah atau yang di dhamma itu bukan wow, artinya ainnya yang disukun, ainnya yang wazan fa'lun ataupun yang wazan fu'lun. Paham gak ini? Dipersyaratkan ainnya adalah bukan apa? Bukan wow. Seperti hawud, wahud, kahawud yang di fathah, wahud yang di dhamma. Ini tidak boleh. Padahal wazannya apa ini? Wazannya apa ini? Fa'lun. Paham? Kan ini wow. Ini wow tidak boleh. Walalamul madmum ya, tidak boleh, tidak boleh pula ya lamnya yang di dhamma ya fu'ulun, tidak boleh lamnya yang di dhamma ya kamudyun ya kamudyun. Maksudnya tidak boleh diwazankan dengan wazan fu'ul. Wasyadda fi nu'yun, dan dianggap syad pada nu'yun. Wihal hafarah tuj'al hawlal al-khiba. Ya nu'yun itu dia adalah hafroh, lubang yang digali di, lubang yang digali di sekeliling kemah. Tahu? Lubang apa itu? Itu antum buat kemah. Buat kemah. Kemudian di sekeliling kemah antum buat lubang. Lubang bukan lubang dalam, maksudnya aliran air supaya enggak, kalau air turun enggak masuk tapi mengalir di lubang itu. Paham kan? Apa namanya itu? Siapa yang pernah kemah? Apa namanya itu? Semacam parit. Baik. Iya. Jelas ini? Ah, Jelas, kalau ada orang seperti orang, kalau di kampung ada orang punya rumah kayu. Paham? Rumah kayu. Di sekitar pas keluar ini kan turun atap air itu. Di sekitar itu dia kasih kayak tanggul. Paham? Supaya enggak masuk di mana? Supaya enggak masuk di mana? Di mana? Di? Rumah. Nah, orang rumahnya di atas. Supaya enggak masuk di kolongnya. Supaya enggak masuk di kolongnya. Paham enggak ini? Kan rumahnya di atas, rumah kayu. Wah, dari tadi judulnya rumah kayu. Judulnya. Anda harus pahami. Iya, paham judul itu penting. Iya. Jelas, saudara? Supaya enggak masuk air di kolongnya. Ya, seperti itu. Itu orang bertenda juga seperti ini. Jadi bahasa Arabnya nu'yun. Ini syad kalau dibaca di apa namanya, di jamak menjadi apa? Nu'yun. Paham? Syad karena ya ini. Ya. Dia bilang itu digali tadi li wiqayatihi minasail, untuk menjaganya dari aliran air. Ya. Dia bilang ni'yun. Ni'yun ini setelah diproses ya. Setelah diproses seperti gizi. Kan asalnya kan kusu. Paham? Setelah diproses jadi ni'i. Asalnya nu'yun. Tah? Nu'yun. Sudah syak, butuh proses lagi. Jadi asalnya nu'yun. Wau ketemu ya diganti menjadi apa? Ya. Jadinya nu'yun. Kemudian tasdid apanya? Ya-nya. Kaya nu'yun. Paham? Setelah itu ya satu dengan siapa? Kasro. Jadinya nu'yun. Paham? Setelah itu berat berpindah dari doma ke kasro. Akhirnya di kasro huruf pertama. Jadilah ni'yun. Proses perjalanan panjang sampai jadi seperti itu. Padahal dia apa? Syad. Paham kan? Tapi ada perjalanannya. Atau paham ceritanya tuh? Paham jadi ceritanya? Supaya nanti enggak heran. Kok ni'yun? Berarti kan enggak syad. Jama'in syad kan nu'u. Ini kan ni'yun. Ni'yun aslinya apa? Nu'yun. Paham? Nu'yun. Setelah itu waw ketemu ya, maka waw wajib ganti menjadi ya. Jadinya nu'yun. Paham? Setelah itu ya diidgham ke ya, disatukan jadi nu'yun. Paham? Setelah itu ya cocok dengan kasro. Di kasro sebelumnya jadinya nu'yun. Nu'yun. Setelah itu tidak ada kata isim berwazan fu'il. Paham enggak? Karena berat berpindah dari doma ke mana? Ke kasro. Akhirnya itu doma dibuat menjadi apa? Kasro. Jadilah ni'yun. Paham? Mana saudaraku mubar? Tidak apa-apa, rugi dia ceritanya. Alhamdulillah. Lanjut, wala mudha'af. Tidak pula di jamak ke jamak ini yang mudha'af. Tidak pula di jamak ke jamak ini kata yang mudha'af. Ka khuffa. Jelas ini? Tidak di jamak. Antum tidak bilang khufuf. Padahal kalau khuf, khif, khuf, semua itu bahasanya fa'lun. Dipahami kan? Tapi tidak boleh antum jamak menjadi apa? Khufuf. Tidak boleh kan dia dalam mudha'af. Kemudian kata beliau wa yuhfad fi fa'al bi fathatain, dihafal artinya antum tidak boleh kiaskan. Paham? Dihafal artinya la yuqas alai, tidak boleh antum kiaskan padanya. Dihafal fi kulli fa'al, pada yang fa'al kan tadi kan fa'il. Dan dua fathah ka asad usud, dzakar dzukur, syajan sujun. Paham? Wal huzun. Syajan artinya wal huznu, yaitu kesedihan. Sujun. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini yuhfa. Dihafal. Tidak boleh antum kiaskan. Karena dia hanya datang. Yang kiasi adalah yang dikasro. Fa'il. Atau yang disuk. Yang disukun. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Kata beliau rahmallahu ta'ala as-salit asyar yang ke-13. Fi'lan. Jamaknya wazannya adalah fi'lan. Bi kasri fa sukun. Dengan kasra kemudian sukun. Fi'lan. Wa yattoridu fi kulli ismin ala fu'al bidom. Dia ini biasa jamaknya isim yang berwazan fu'al bidom. Kagurob. Jamaknya girban. Gulam. Seri kita dapat? Paham ini? Karena dia fi'al, fu'al, jamaknya apa? Fi'lan. Fu'al, fi'lan. Gulam, gilman. Au fu'al. Atau yang tak ada alifnya. Fu'al, cepat. Kalau dia kan, fu'al. Kalau ini, fu'al, sama juga. Jamaknya fi'lan. Bidom min fafat, fu'al. Kasurot, jamak. Sirdan. Dipahami ini? Jelas ya? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau, wa yustathna an af'al fi jam'i hadzal mufrad. Tapi kata beliau, dicukupkan dari af'al dalam jamak mufrad ini. Paham ya? Dalam jamak apa? Mufrad ini. Artinya kan gini saudara, kata fu'al bisa dijamak menjadi apa? Af'al. Tapi kalau antum buat fa'la, fi'lan, itu sudah apa? Tercukupi. Sudah tercukupi. Aqulun bidhammil ta fathiha, atau dibilang aqulun. Demikian pula qulun. Dengan didhamma fa'nya fu atau fathiha atau di fathah fa, tapi wawail ain as-sakinah. Dengan syarat waw ainnya tapi su dan su sukun. Maka jamak ke fi'lan. Lihat kahut yang tadi itu yang enggak bisa masuk di nomor berapa? 12, masuk di 13. Kahut jamak hitan. Mana baunya? Hut menjadi hitan. Mana baunya? Ganti menjadi ya, karena dia terletak setelah kasro. Kuz jadi kizan. Taj tijan. Nar niron. Jelas? Semua itu masya Allah. Jamak mufrad. Ini kiasi. Antum kalau dapat itu sudah. Jelas kan? Dapat sudah. Kata beliau rahimallahu taala wa qalla fina sedikit baca contoh gozal, maksudnya fa-nya diapain? Di fathah. Tadi kan yang banyak adalah yang di dhamma. Sedikit pada yang di fathah. Seperti gozal dia jamak menjadi gizlan. Paham ini? Wa fi khurub, khurub yang faul. Khurub jamak menjadi apa? Khirfan. Fi niswah jamaknya apa? Niswan. Ini sedikit. Jelas ya? Ini sedikit. Arabi asyar yang ke-14. Fu'lan. Kalau tadi fi'lan, kalau ini fu'lan bidum fasukun. Dengan didoma kemudian sukun. Wayak suru fismin ala fa'l. Masya Allah. Ini banyak dimasukkan jamak ke jamak ini. Ini dia takbir dengan takbir yang ketiga ya. Takbir pertama dulu yungkos. Takbir kedua yattori. Takbir ketiga yaksur. Sama semua. Kemananya? Sama semua. Datang banyak maksudnya kiasi. Dipahami ini? Banyak pada isim yang berwazan fa'lun bi fathin fasukun dan dipatah kemudian sukun. Kadhurun jamaknya apa? Dhuhron. Batnun butnan. Au ala fa'al difatah tain atau yang berada di atas wazan fa'al dengan difatah keduanya. Syaratnya sohihul ain. Tapi ainnya apa? So ainnya apa? Sohi walaysat hiyalamuhu walaysat hiya walamuhu min jinsin wahid. Bukan dia yaitu ain. Bukan dia yaitu ain. Dan lamnya satu jenis. Artinya bisa dikatakan bukan mudo'af. Paham ini? Kadakar jamak. Dakar dukron hamal. Bil muhmala tanpa titik. Muhmala artinya tanpa titik. Paham? Hamal. Karena kalau ada titik jadinya apa? Jamal humal. Jamal. Iya kan, akan ada hamalun, ada jamalun. Tambahin, kalau kumalun ada? Nggak ada. Iya, kenapa jadi kumalun? Iya. Nah, jadi tempat ini, bilmuhmalah. Tahu Ahmad, bilmuhmalah? Apa artinya muhmalah? Hah? Tanpa titik lawannya? Hah? Ada titik? Iya, apa namanya? Lupa. Apa namanya, siapa tahu? Mu'jama. Kalau dia bilang mu'jama, ada titik. Tah? Muhmalah, tidak ada titik. Jadi hamalun bil muhmalah tanpa titik. Wahuwa waladu do'on al-asogir. Dia adalah anak domba yang masih kecil. Namanya apa? Hamalun. Ya, jamaknya apa? Humlan. Awal fa'il. Atau juga bisa dikiaskan di atas kata yang berwazan fa'il. Kakodib. Jamaknya kudban. Godir. Gudron. Wakol latinah. Jarang pada contoh rokib. Dia jamak rukban. Tapi kan ada. Cuma dia bilang apa? Jarang. Bedakan jarang sama syad ya. Kalau syad datang memang menyelisih apa? Kaidah. Kalau jarang ada datang sering tapi tidak banyak. Datang tapi tidak banyak. Seperti rokib jamaknya apa? Rukban. Rafi aswad Sudan. Aswad Sudan. Hah? Apa? Siapa yang bilang? Tidak ada? Bukan jantung? Tidak tahu? Oh, antum baca sih? Tidak tahu. Alhamdulillah. Yeah. Suka cari masalah antum. Yeah. Al-Qamis Asyar. Sekarang yang ke-15. Sekarang yang ke-15. Yang ke-15. Fu'la. Bedanya apa ini? Dengan yang ke-14. Enggak. Enggak. Beda mahmuz. Beda mamdud. Yang tadi kan fu'lan. Kalau ini fu'la. Ceritakan itu. Oh iya. Bidomin fafathin. Mamdud. Dengan didomba kemudian fathah. Ceritakan saya. Salah. Dengan didomba kemudian fathah. Fu'ala. Fu'ala. Saya fu'la. Salah cetakan saya. Cetakan antum benar. Ya. Wayattori dupi wasmin mudakar akil. Masya Allah. Ini selalu pada jamak untuk sifat. Tahu sifat? Mustaq. Terus mudakar yang berakal. Paham? Masya akil. Jamak. Akil. Jamak. Jamak. Alim. Ulama. Itu semua itu. Jalis. Hah? Paham ini? Zahidun. Hah? Apa? Zuhada. Apa segi? Zuhada. Baik. Jelas ini? Jelas ini? Jadi dia jamak. Artinya antum dapat kata itu sudah jamak. Yang penting dia mudakar akil. Ya? Hamil jamak. Bisa enggak? Hah? Untuk siapa ini? Ya perempuan, tidak ada mudakar ya. Hamil. Jangan antum sembah. Alhamdulillah. Iya. Kemudian kata Allah rahmallahu taala ala zinati fa'il, di mana fa'il umum dia yang penting mudakar akil, yang penting sifat ya. Sifat mudakar akil yang berada di atas wazan fa'il, fa'il yang bermakna fa'il, ghair mudu'af wala mu'tallam. Tidak mudu'af, tidak pula mutallamnya. Wala wawil a'id, tidak pula waw a'idnya. Nah karim, jamak. Kuroma, bakil. Bukola, dorib, duropa. Wasyadda fi asir, usaro. Kenapa bisa ini? Tidak, karena asir maknanya ma'asur. Maknanya maf'ul. Paham? Sama dengan kutil, syad, kutola. Kutala. Kenapa li'annahuma bimakna maf'ul? Kan tadi kan harus apa? Fa'il. Ini bermakna apa? Maf'ul. Karena qatil maknanya maktul, yang dibunuh. Yang dibunuh. Syad. Wa bima'na mu'il au bima'na mu'il. Yang penting intinya bermakna fa'il. Dia bisa juga bermakna mu'il. Ya, mu'il juga bapak. fa'il bidhammin fasukun fakasra. Dhamma kemudian sukun kemudian kasra. Kasamin, ini kan musmi', yang mendengarkan. Iya, yang mendengarkan. Jadi sami', jamaknya apa? Suma'a, alim. Bukan a. Alim bermakna mu'lim, yang menyakitkan. Alim. Jadi ulama sama juga. Taqulu fihi suma'a ulama. Atau bermakna mufa'il. Ya, sebenarnya kesimpulannya yang penting bermakna fa'il. Paham? Demikian pula bermakna mufa'il. Cuma kalau mufa'il kan saling. Iya, disorok kan? Saling. Seperti khut khulato julasa fi khalid bimana mukhalid wa jalis bimana apa? Mujalis. Aw ala zinati fa'il dalan ala ma'na ala ma'nan kal ghoriza. Masya Allah. Atau di atas zina fa'il, di atas wazan fa'il, yang menunjukkan atas makna sudah seperti sifat. Sudah seperti apa? Sifat yang gorizah. Sifat yang sudah tertanam. Ini kan kalau kata-kata yang fa'ula. Kata-kata yang sudah menjadi sifat. Kasoleh bisa jadi apa? Orang soleh. Yang sudah menjadi sifat yang kesolehan. Jadinya apa? Sulaha jahil. Yang mana sudah gorizah. Tahu gorizah? Sudah apa? Menjadi sifat tetapnya. Boleh untuk jam menjadi juhala wa syadda fi suja'an fi suja' wa jubana fi jaban sumaha fi sam kulafa fi qalibah li'annaha laysa fa'il wala fa'il. Karena katanya, karena dia tidak berada di sebazan fa'il, tidak pula apa? Fa'il. Ini kan? Kan suja'un. Walaupun maknanya fa'il, tapi kan dia apa? Tidak berwazan apa? Kan belum bilang tadi harus ala zinati fa'il. Ini suja. Pemberani kan sudah sifat melengkap. Yang melengkap dia kan? Yang ada pada seorang. Pemberani. Penakut. Tapi karena dia tidak berwazan fa'il, ini dianggap salah. Paham ini? As-sadis asyar yang ke-16. Yang ke-16. At'ila. Kita kodok kemarin ini ya. Dua kali pertemuan ambil hari ini. At'ila. Apa Ahmad? Bifatin fasukun pakas. Dengan difatah kemudian sukun kemudian kasro. At'i. Ya. Wayatori dufi mufrodi sabikihi al-awwal. Dia juga ini itirad pada mufrad pendahulunya yang pertama. Wah fa'il lakin bisyart. Ini saja bedanya. Artinya gini. Ini sebenarnya af'ila sama dengan apa? Af'ila sama dengan apa? Fu'ala. Sama. Cuman syaratnya. Yang keluar dari yang pertama tadi, itu masuk di yang sini. Yang keluar dari 15 masuk di kemana? Yang keluar dari 15 masuk ke 16. Itu ji. Makanya perlu bilang apa? Walakin besar ayakuna mutal lam. Tadi kan syaratnya bukan mutal lamnya. Paham? Mudo'afan. Atau mudo'afan. Kan syaratnya tadi bukan apa? Bukan mudo'afan. Kagoniyun. Jama. Agniya. Jadi bukan gunaya. Tapi apa? Agniya. Yang tidak masuk pertama. Nadiyun. Syadidun. Azizun A'izza wahu lazim fihima. Bahkan dikatakan ini selalu pada keduanya. Paham ini? Iya. Wasyadda fi nasib. Syad pada kata nasib. Kenapa ini? Nasib syad. Jamanya ansiba. Kenapa syad? Karena tidak mu'tal lamnya. Kan syaratnya tadi harus apa? Wazan fa'il tapi mu'tal lam atau paling tidak mudo'af. Paham? Nasib lamnya apa ini? Lamnya apa ini? Sohi. Ini syad. Wafi sodi. Kenapa juga? Sama. Asdiqo. Wafi hayyin. Sama. Ahbina. Li'anha laysa mu'tal lam wala mudo'afah. Karena dia tidak mu'tal lamnya, tidak pula apa? Dia tidak mu'tal lamnya, tidak pula apa? Mudo'af. Jelas. Dengan ini selesai bentuk jamak taksir yang biasa. Karena setelah ini kita akan masuk di jamak taksir sigo muntahal jumuk. Setelah ini kita akan masuk di pembahasan jamak taksir, tapi adalah sigo muntahal jumuk. Karena dari jamak taksir yang al-katro terbagi dua. Pertama, ada sigo biasa, ada sigo muntahal jumuk. Artinya bisa jamak-jamak yang telah lewat dijamak lagi ke sini. Dibentuk sigo muntahal jumuk. Dan ini ada beberapa bentuk. Ini penutup dari jamak taksir. Kita ambil besok dia? Atau ambil lagi sekarang? Sudah berapa kita ambil ini? Berapa? 5. Kasih cukup 6 nih. Kata penulis dalam Allah Ta'ala tambah-tambah ini. As-sabi asyar. Ya kan? As-sabi asyar. Asyar yang ke-17. Fawa'il. Mulai. Sigo muntahal jumuk. Karena ciri sigo muntahal jumuk. Ada dua huruf sebelum alif. Dan ada dua huruf setelah alif. Atau tiga huruf. Huruf tengahnya di sukun. Ini fawa'il. Tidak boleh tanwin kalau mulai sini. Wayatoriru fi fa'ilah isman awasban. Awsifatan. Padahal ini sudah diambil oleh wazan-wazan sebelumnya. Tapi kan ini sigo muntahal jumuk. Paham? Bentuk lain. Dia banyak sebagai jamak fa'ilah isim atau sifat. Yang penting wazannya fa'ilah. Isim atau sifat, jamaknya pasti fawa'il. Seperti nasiah jamaknya. Nawasi. Pertanyaannya dari mana itu? Wow. Itu je. Paham? Jangan dulu nawasi. Baca kadibah. Jamannya apa? Kawadib. Paham? Dari mana itu waw? Dari mana waw? Asal wazan. Wazan itu alif kedua. Waw ini saya tanya. Jadi yang ditambah di wazan adalah alif. Yang ditambah di wazan adalah alif. Wawnya dari mana? Itu pertanyaannya. Paham? Kan kadibatun. Jamannya kawadib. Dia tambah itu alifnya. Terus wawnya dari mana? Paham ini? Ya waw dari alif yang ada di mufrad. Waw dari alif yang ada pada mufrad. Jadi alif di situ. Alif di situ adalah diganti menjadi waw ketika dijamak menjadi sigo muntahal jumuk. Alif yang ada pada mufrad diganti menjadi waw ketika dia diwazankan dengan wazan sigo muntahal jumuk. Paham Abdullah? Kan gini, kan fa'ila jamak menjadi fawa'il. Setelah waw ada alif kan? Alif itu adalah alif sigo muntahal jumuk. Pertanyaan waw dari mana? Wawnya dari alif. Paham? Karena aslinya sebelum jadi waw, aslinya sebelum jadi waw kan fa'il. Dua alif, dua alif. Paham? Kedua alif. Fa'il. Kan tak ada harokat. Gini-gini. Masjidun, jamak. Kita memang jamak yang fa huruf. Masjidun. Maksudnya huruf keduanya huruf sahih. Huruf keduanya huruf sahih. Supaya antum paham. Masjidun, jamak. Masajid. Paham? Sekarang huruf keduanya huruf mu'tal, alif. Fa'ilatun, jamak. Paham? Tadi kan masajid. Ah, ketika antum jamak fa'ilah, kan antum tambah alif, berarti ada berapa alif? Dua. Satu alif yang ada pada mufrad, satu alif yang tambahan dia di awal. Paham? Ketika ada dua alif begini, kalau hilang, hilang lagi jamaknya kan enggak jadi sigo muntahal jumuk. Maka alif diganti menjadi apa? Waw. Dipaham ini? Paham kan? Kan kalau huruf sahih gampang, huruf mu'tal ini. Jelas? Paham ini? Semua dijadikan waw kalau alif huruf keduanya. Semua jadi waw kalau alif huruf keduanya. Paham Imran? Paham Imran? Yakin? Aman. Insya Allah. Kapan beruntung mau pahami? Paham? Insya Allah. Tidak. Insya Allah. Insya Allah itu besok. Iya. Paham, aman? Paham? Insya Allah. Belum paham kalau insya Allah. Paham? Insya Allah. Tidak insya Allah. Tidak insya Allah. Iblis itu tidak. Ngapain insya Allah? Masa? Makan Ahmad? Insya Allah. Lagi makan dia bilang apa? Insya Allah. Sudah makan? Sudah makan Ahmad? Sudah insya Allah. Betul gak itu penggunaannya? Salah. Paham? Insya Allah itu yang dilakukan besok. Paham kan? Yang dilakukan besok. Jadi itu dia. Contoh kawatib. Yang perlu diketahui itu saja. Dari mana waw? Jawabannya dari alif yang ada padamu. Mukrot yang diganti menjadi waw. Terus alif yang kedua itu adalah alif jamak. Alif jamak sigum muntahal. Jumu. Wafi ismin ala fa'al. Demikian pula isim yang berada di atas wazan fa'al bifatin fasukun bifafat bin fatah kemudian sukun kemudian fatha au fa'ala au fa'ala atau fa'ala bifatil awal wa salit di fatah yang pertama dan ketiga wa sukun ima bainahuma dan disukun apa di antara keduanya au fa'il atau fa'il bifatil ain au kasriha di fatah ainnya atau kasro maksudnya fa'il fa'al. Paham? Fa'il ataupun apa? Fa'al. Kajauhar, ya, kajauhar, wa jawahir, wa sawma'a, sawami, wa khotam, khawatim, wa kahir, tunggu, jauhar, jawahir, dari mana waw? Kalau ini tidak ada masalah, memang sudah ada apa? Waw, sudah waw. Kalau sudah waw, ya tidak dibilang diganti dari, iya kan? Nah, jauhar, jama' jawahir, sawma'a. Suami, khotam. Hah? Dari mana kau? Ah, begitu dia. Kahil. Dari mana kau? Alif. Au fa'il bikasri ain wasfan li mu'anna. Atau sama juga fa'il di kasro ain sifat untuk mu'anna. Jadi umum. Ha'id jama. Ha'id jama. Hah? Dari mana kau? Alif hamil jamak hamil auli mudzakkar boy akil pokoknya ini umum namanya jamak taksir sigo mutahal jumu umum atau untuk mudzakkar tapi tidak berakal kasohil jamak sawahi syahiq jamak sawahi wasyadda fi faris syad pada faris fawaris wa fi nakis bimakna khadi nawakis ya nakis yang bermakna khadi khadi tunduk ya nawakis wa fi halik hawalik wa yattaridu aidan fi fa'ila masyaallah dia juga ittirad sering datang di mufrad fa'ila yang ada hamzanya tah mamdud kan tinggal hapus mamdudnya sama alifnya jadi bi kasril ain wal mat di kasro ainnya dan mat fa'ila ka qasi'a jamak hapus saja alif dan hamzah terakhir qasi'a qasi'na fi qa jelas ini sudah alhamdulillah 6